Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mudah-mudahan Allah kasih sehat, panjang umur bakal Habib Ahmad bin Ali bin Syahab. Mudah-mudahan tambah sehat, tambah dekat sama Allah Subhanahu wa taala, tambah berkah keturunannya, keluarganya, istri-istrinya insyaallah dikasih berkah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Alamin, wa Ya Judul Ajudin, wa Rahimul Masakin, wa Dhal Guatul Matin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kumpulin kita di malam hari ini nih. Malam keberapa? Malam kedua kayaknya ya. Malam pertama apa kedua nih? Pertama apa kedua nih? Kedua. Iya, malam kedua deh insyaAllah. Malam kedua bulan Rabiul Awal, mudah-mudahan jadi berkah. Ya, yang jelas ini Selasa pertama, malam Rabu pertama kita di bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan kedepannya terus makin berkah. Nah, cuman kita ini berusaha semaksimal mungkin di bulan Rabiul Awal yang udah masuk ini, biar kita sungguh-sungguh sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita malas-malasan, jangan kita setengah-setengah. Ini bulan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan kelahiran Rasulullah, ulang tahunnya Nabi. Ente ulang tahun kan pengen dikasih hadiah. Iya. Pengen dikasih hadiah. Nah, ente kasih hadiah yang paling bagus bakal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak mau dikasih kado di kotak begitu dari ente, kagak. Tapi kalau ente pengen kasih kado bakal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ente dikasih kado supaya apa? Supaya senang kan? Supaya bahagia, supaya senang. Ya, Nabi ente kasih kado, kadonya supaya beliau senang, beliau bahagia. Apa yang paling bikin Nabi Muhammad senang? Apa yang paling bikin Nabi Muhammad bahagia dari kita? Yang bikin Nabi Muhammad bahagia dari kita itu kalau kita ikutin ajarannya, kalau kita ikutin syariatnya, kalau kita ikutin apa kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, kita jalankan, itu yang Nabi senang. Bahkan kesenangannya Nabi itulah yang Allah mau. Ya. Sampai disebutkan dalam hadisul qudsi, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu 'alayhi fa wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha fa la in sa'alani la'atiyanna wa la in ista'adhani la'aidanna. Itu Allah bilang dalam hadisul qudsi, seorang hamba enggak mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku sukai lebih daripada ketika dia melakukan hal-hal yang aku wajibkan. Kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan sama kita, jalanin. Tuh yang Allah sukai dari kita. Allah kalau udah suka, Nabi juga suka. Terus juga Allah pengen kita ini ngejalanin kewajiban dengan sebaik-baiknya. Kemudian setelah itu kewajiban kita sempurnakan dengan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dua hal, yang wajib kita jalanin, yang sunnah kita perbanyak, yang haram kita tinggalkan, yang makruh kita jauhkan. Ini kalau kita udah jalankan dengan sebaik-baiknya, Allah bilang hatta uhibba, ana cinta sama tu hamba. Pengen enggak disayang sama Allah? Pengen enggak dicintai nama Allah? Ente kalau dicintai nama Allah, ambil kabar ente juga dicintai nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk meraih cintanya Allah, meraih cintanya Rasulullah, jalanin yang wajib, perbanyak yang sunnah. Jauhin yang haram, ya, tinggalin yang haram, jauhin juga yang makruh. Itu aja, enggak berat. Yang Allah perintahkan sama kita hal-hal enggak banyak. Kewajiban kita 5 waktu kita jalanin benar. Kewajiban 5 waktu kita jalanin benar. Hal-hal yang Allah wajibkan lainnya kita jalankan sebaik-baiknya. Bakti sama orang tua, sambung tali silaturahmi, jalin persaudaraan dan lain sebagainya. Sunnah-sunnah yang Nabi Muhammad sunnah-sunnahkan bakal kita jalanin itu aja. Nanti disayang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jauhin kedengkian dari hati, itu yang diharamkan sama Allah. Hasud, dengki, ria, ujub, penyakit-penyakit hati. Kemaksiatan yang Allah haramkan kepada kita. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lisan, tangan, kaki. Jauhin sejauh-jauhnya. Yang makruh tinggal dan jauhin. Ente habis gitu disayang sama Allah. Allah kalau udah sayang sama hambanya, ente untung dunia akhirat. Disebutkan di dalam hadis, "Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril, ya Jibril, innallaha yuhibbu fulanan ibna fulanin fa ahibbah." Katanya Allah tuh kalau cinta sama hamba, Allah panggil malaikat Jibril, "Eh Jibril, sini sini sini. Ada apa ya Allah?" Allah bilang, "Allah tuh cinta kepada hambanya fulan bin fulan. Ente wahai Jibril wajib cinta sama tuh hamba." Allahu Akbar. Siapa ente? Siapa Jibril? Jibril pemimpin para malaikat, diwajibin sama Allah untuk cinta sama tuh hamba yang terbuat dari daging dan darah. Terbuat dari daging dan darah, hamba yang lemah nih, Jibril wajib cinta kepada tuh hamba. Kenapa? Sebab Allah udah cinta sama dia. Nabi Muhammad cinta sama dia. Gak cukup sampai di situ. Gak cukup sampai di situ, Allah panggil seluruh penghuni langit. Yuma yunadi Jibril fi ahli sama ya ahli sama. Innallaha yuhibbu fulan ibna fulanin fahibbu. Jibril manggil seluruh penghuni langit. Eh, seluruh penghuni langit, ketahuilah bahwasanya Allah cinta kepada hambanya fulan bin fulan, maka kalian semuanya wajib cinta kepada tuh hamba. Allah, Jibril, penduduk langit semuanya wajib cinta sama tuh hamba. Nah, ente berusaha supaya jadi yang dicintai nama Allah, dicintai nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus nih bulannya lagi. Ini bulannya, bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabi akbal alaina marhaban bir Rabi'. Ini bulan Rabiul Awal datang. Ahlan bakal bulan Rabi. Ahlan wa sahla wa marhaba bakal bulan Rabiul Awal. Kenapa kita senang datangnya bulan Rabiul Awal? Sebab datang bulan Rabiul Awal kita makin dekat sama Rasulullah, makin cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana enggak mau panjang lebar, cuman intinya itu bulan Rabiul Awal nih, bulan Maulid, berusaha jangan sampai keluar bulan Rabiul Awal melainkan ente udah pada mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau enggak? Mau enggak ketemu Rasulullah? Mau enggak mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya berusaha, kalau enggak berusaha bagaimana bisa? Ente enggak berusaha, kalau ente cuma cawang-cawang kaki tidur di kamar, mau bagaimana bisa sampai ke Surabaya? Enggak bakal bisa, melek toto udah ada di Surabaya. Kagak, mesti tempat tidur. Enggak bakal berubah kalau ente enggak berusaha. Bangun dari tempat tidur, mandi, siapin barang, berangkat ke airport, naik pesawat. Nah, sejam ente sampai ke Surabaya, sejam setengah. Begitu. Tapi kalau tetap tidur enggak bakal sampai-sampai. Begitu juga kita pengen sampai kepada Allah, pengen sampai kepada keridhaan Allah, pengen dekat sama Nabi Muhammad, pengen jumpa Nabi Muhammad, pengen lihat beliau. Berusaha, berusahanya bagaimana? Nih, bulan Rabiul Awal. Nih, bulan Maulid. Kita berusaha untuk tidak berlalu bulan Rabiul Awal melainkan kita ngelihat Rasulullah. Kita berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Mau enggak? Mau enggak? Perbanyak salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyakin salawat ya. Tangan kita sampai pegel pegang HP terus. Tangan kita sampai gempor. Ya, pegang SMS-an terus, pegang WhatsApp, broadcast inilah itu, enggak ada habisnya. Khalas. Enggak apa-apa itu tangan bergerakin lagi bulan Rabiul Awal, enggak apa-apa. Cuman bedanya kalau kemarin-kemarin pegang HP, sekarang pegang tasbih. Bergerak juga jempolnya kan? Iya, enggak beda. Enggak beda. Tuh. Jempol juga lagi yang bergerak, sama kayak yang pegang HP. Yang bergerak juga sama jempol, cuman itu jempol di layar, kalau ini jempol di biji tasbih. Pegang tuh tasbih, baca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terserah pengen salawat yang macam bagaimana aja, terserah ente baca, yang penting ente salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ente mau baca salawat apa Al-Kamilah, salawat Nariyah boleh. Ente mau baca salawat Taj karangan karya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim boleh. Ente mau baca salawatnya Habib Umar boleh. Ente mau baca salawat Al-Habib Ali Habsyi boleh. Ente mau baca salawat Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad boleh. Mau baca salawat Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddar boleh. Macam-macam mau baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad juga boleh. Entu ringkas padat. Boleh, yang penting nih tangan sibukin pegang tasbih sambil baca salawat. Ente di kendaraan umum di oplet sambil duduk pegang tasbih dari ujung sampai ujung. Ya, dari rumahnya ente sampai kantor, dari rumahnya ente sampai pasar, dari rumahnya ente sampai sekolahan, bisa dapat 500 kali ente salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap hari begitu. Ya, itu satu. Ya, bulan Maulid jadi ini programnya ente. Ya, bulan Maulid jadi ini programnya ente, banyakin salawat. usahain setiap hari minimal baca 300 kali. Salawat apa aja yang ente mau, apa aja yang ente mau, baca, ente baca, insya Allah berkah. Ya, tapi bacanya dengan kerinduan. Jangan tuh pegang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, atau ente lagi baca salawat tapi pikirannya di sinetron. Pikirannya kagak tahu di mana. Jangan. Ya, boleh tangan diganti jadi pegang tasbih, tapi pikirannya ke broadcast. Pikirannya ke Facebook, pikirannya kepada hal-hal macam begitu. Jangan salawat sambil rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tuh. Satu, ya, program kita bulan Maulid minimal tiap hari baca 300 kali salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Allah. Terus juga guru saya Habib Umar ngasih salawat yang bisa ente baca di bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiap hari 100 kali 30 hari bulan Maulid ente dapetin 3000 kali. Apa itu salawatnya? Salawatnya tadi udah ana masukin di website-nya ana, ente bisa lihat di situ. Juga udah ada di page like-nya ana, bisa lihat di situ. Mau di broadcast juga udah tadi udah di broadcast juga. Ya, ente bisa lihat di situ. Beb, yang mana nih? Nah, ente boleh ikutin deh. Makanya ikutin Al-Fakriya punya, yang Habib Ahmad punya. Boleh ente ikutin. Di situ tiap hari ada yang baru, makin berkah. Sekalian ada iklan deh. Ya. Apa salawatnya? Ya, yang apa bahasanya, gaptek ya? Hah? Iya, yeah, enggak ngerti teknologi, ana bacain sekarang. Wa ana ijazahin juga sebagaimana kita dapetin dari guru-guru kita. Apa itu salawatnya? Allahumma. Ikutin. Allahumma. Allahumma. Ya ni'mal maula. Wa ya ni'man nasir. Salli. Wa sallim. Adada. Ilmika. Ala sayyidina Muhammadin. Man ja'altahu. Lana hirzan harizan wa ala alihi wa sahbihi wa ansurna bihi wal muslimin bi asrar wa yansurakallahu nasran aziza. Allahumma ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Salli wa sallim adada ilmik ala sayyidina Muhammadin man ja'altahu lana hirzan hariza wa ala alihi wa sahbihi wa ansurna bihi wal muslimin bi asrari wa yansurukallahu nasran aziza. Allahumma ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Salli wa sallim adada ilmik ala sayyidina Muhammadin man ja'aldahu lana hirzan hariza wa ala alihi wa sahbihi wa mansurna bihi wal muslimin bi asrar wa yansurakallahu nasran aziza. Nah, ente baca dia tuh salawat ya. Tiap hari ente baca minimal 100 kali. Nah, kalau 1 bulan penuh 30 hari jadinya berapa? 3000 kali. Ente baca tuh minimal. Ya, tuh salah satu program kita. Habis gitu ente mau baca salawat macam-macam sebanyak-banyaknya silakan. Ya, insyaallah pada enggak keluar bulan Maulid melainkan udah pada ngelihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Yang kedua, program kita di bulan suci Rabiul Awal ini, bulan yang mulia, ya. Coba ente introspeksi diri. Ente kalau pengen mempersembahkan sesuatu hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, persembahkan sunnahnya. Ente coba introspeksi. Nih, Allah ngasih kita kewajiban-kewajiban. Kewajiban apa yang selama ini kita sepelekan? Ya, sholat lima waktunya kita gimana ya? Keluarga kita sholat lima waktunya bagaimana? Lihat, kalau emang mereka sholat lima waktunya bagus, alhamdulillah, jalanin terus biar istiqomah. Terus juga lihat kewajiban-kewajiban yang lain yang masih kita sepelekan. Baktinya kita sama orang tua bagaimana ya? Hah? Bakti gak kita sama orang tua? Kalau emang bakti, alhamdulillah, tambahkan lagi. Tapi kalau sholatnya kita berantakan, ya baktinya kita sama orang tua kurang, sholatnya kita kadang gak di masjid, gak berjamaah, oke, ini bulan maulid masuk, ya perbaiki diri kita jadi lebih baik. Kita bikin program kita nih, mulai nih, ini udah malam kedua, mestinya kemarin kita ngomong, mestinya dari sebelumnya. Ya, ini udah malam kedua, mulai ini malam, ane sholat 5 waktu di masjid berjamaah sebagai bentuk persembahanannya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh jalanin. Ente sekarang bakti sama orang tua kurang. Taib, tiap hari mulai sekarang ane mesti lebih bakti sama orang tuanya, ane sama ibu ane, sama bapak ane. Bakti, digendotin tuh orang tua, gelendotin, tahu gelendotin, dipelukin, disayangin, ya, digelendotin orang tua demen digituin, demen dimanja. Ya, jangan sibuk sama HP aja, sibuk di luar aja sama temennya. Ya, kagak di rumah ente gelendotin ente punya orang tua. Ya, Habib, orang tua demen digelendotin. Wah, udah gede kita, Habib. Makin ente gede, makin ente gelendotin orang tuanya ente. Makin dia senang, makin berasa diperhatiin. Wah, terus ente untung. Ente kalau bakti sama ente punya orang tua, ambil kabar secara tidak langsung ente sedang mendidik calon anak-anaknya ente untuk bakti sama ente. Wah, belum kawin. Iya, itu sekarang proses. Dari sekarang ente bakti sama orang tua, ntar ente kawin, ente punya anak, anak-anak ente bakal bakti sama ente. Iya. Ya, yang untung ente. Nih, program kita yang kedua, kewajiban yang selama ini kita sepelekan jalankan. 5 waktu usahakan di masjid berjamaah, bakti sama orang tua. Ya. Terus juga lihat ini bulan suci Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lihat diri kita ini, sunah-sunah Nabi kita sepelekan kan banyak banget. Duha kita jarang, witir kita enggak pernah. Ya, terus juga qobliyah ba'diyah, ya Allah, untung-untungan itu. Ya, sekarang bulan Maulid masuk, jalanin qobliyahnya kita, ba'diyahnya kita, terus sampai duhanya kita yang sempurna, witirnya juga yang sempurna. Jalanin, persembahkan ini semua untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang perlu kita perhatikan juga ini program kita bulan Maulid. Ya, maksiat apa yang sampai saat ini itu mesti pada istiqomah ngejalaninnya? Maksiat apa yang sampai saat ini ente istiqomah ngejalaninnya? Khalas, ente pada taubat. Ente bikin maksiat mata ngelihat ini, oh khalas cukup. Tangan ente, kaki ente, kemaluan ente, ini semua ini maksiat udah. Maulid masuk, cukup. Saatnya kita berdamai sama Allah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persembahan kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, insyaallah nanti bikin begini bakal Nabi, enggak bakal dilupain sama Nabi, diperhatiin nanti, dibantu sama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini jadiin program kita di bulan suci Rabiul Awal yang mulia ini, sehingga kita dapat perhatian besar dari Allah, dari Rasulnya Muhammad alaihi afdhalus shalah wa azka salam ya rabbal alamin. Terus juga lain daripada itu, acara-acara Maulid di mana tempat ente hadirin. Ya, acara-acara Maulid di mana tempat ente hadirin, berkah ente hadir acara begini. Alhamdulillah, acara-acara Maulid di berbagai tempat di kota Jabodetabek nih, dari awal masuk Maulid sampai Ramadan, enggak berhenti-berhentinya itu Maulid, sampai Ramadan. Alhamdulillah, iya kan? Enggak berhenti sampai udah masuk Ramadan baru habis deh. Enggak ada habisnya, hatta Ramadan. Hatta Ramadan, insyaallah. Sawa, syuf. Nah, itu orang pada hadirin, khususnya di tempat-tempat yang berkah. Macam kayak di Kuitang, di Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Ya, di sini di Al-Fakhriyah, di mana lagi di Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, di wakaf Habib Salim Jindan, terus di berbagai tempat. Terus nabung dari sekarang. Nabung mau kemana, Bib? Nabung hadir hallnya Habib Ali Habsyi di Solo. Iya, bisa sampai ke Solo bagus. Wah, insya Allah itu bisa berangkat ke Hadramaut, bisa ziarah ke sana. Ah, dikasih kemudahan sama Allah, habis itu bisa pergi haji, pergi umrah ke Baitullahil Haram, waziarah kubur Nabi Muhammad alaihi afdhalus shalah wa azka salam. Cuma nabung dari sekarang. Ya, minta sama Allah biar dikasih kemudahan. Pasang niat hadir acara kita di Solo. ya insyaallah dikasih keberkahan sama Allah Subhanahu wa taala. Beb, anak kagak tahu jadwalnya, beb. Anak kasih tahu ente. Jadwal acara Maulid bakal laki khusus ada, bakal perempuan khusus ada. Di mana itu jadwalnya? Ente juga bisa lihat di websitenya kita. Ada semuanya. Di website Al-Fakhriyah ada, di website Habib Ahmad ada, di Facebooknya ada, di broadcastnya ada, semuanya. Monggo, Habib kok ngiklanin terus? Iya, anda sengaja iklanin, kenapa? Jadi gak ada alasan bakal ente untuk lihat yang lain. Udah ada yang bagus kan? Di internetnya kita udah ada banyak yang bagus, terus kenapa masih cari yang jelek? Hah? Hal-hal yang diridhoi nama Allah udah ada di situ. Terus ngapain masih cari yang dimurkai nama Allah? Ya, ini udah enggak ada alasan untuk berpaling dari Allah. Enggak ada alasan. Ente bisa lihat di situ, kabarin teman-temannya ente. Ya, jadwal acara Maulid ada. Terus acara yang bakal laki ada, yang bakal perempuan ada. Kalau emang belum masuk di website, insyaallah nih hari atau besok udah bisa dimasukin di website. Ya, ente bisa lihat di situ. Ente bisa bagi-bagi. Adal alal khair kafa'ile. Yang ajak kepada kebaikan seperti orang yang bikin itu kebaikan juga. Ente ajak orang-orang, ajak teman-teman, insyaallah dikasih berkah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus kalau hadir acara Maulid kayak begitu pasang niat. Sebab tuh tempat-tempat berkah begitu tuh doa diijabah sama Allah. Tuh jamuan dari para aulia Allah bakal kita. Doa diijabah, pasang niat, ya Allah, saya niat nih hadir Maulid di tempat Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, saya hadir Maulid di Kuitang, saya ziarah di Kuitang, saya hadir Maulid di Al-Fakhriyah, hallnya Habib Salim Jindan, hadir di Solo, hadir di hallnya Habib Ali Habsyi. Niat saya, ya Allah, biar saya jadi orang baik, biar saya jadi orang yang takwa. Ya Rabb, saya hadir Maulid nih biar saya jadi apa namanya orang yang disayang sama Rasulullah, biar bisa ngikutin ajaran Nabi, biar bisa ngikutin sunnahnya Nabi. Ya Rabb, saya hadir Maulid, saya pengen dapetin husnul khatimah. Ya Rabb, nih anak-anak saya biar jadi anak-anak yang saleh. Gitu pasang niat sama Allah. Ya Rabb, saya hadir Maulid, saya pengen kawin, ya Allah, kesianin saya, pengen kawin banget, ya Allah, ini udah ngebet begitu, ada yang saya incar lagi, kayak bisa udah ngebet, ada yang saya incar, ya Allah, pengen minta sama Allah, kenapa enggak? Ya, yang penting jangan pacaran, itu aja. Pacaran jangan, ente mau minta sama Allah, monggo, enggak dilarang sama Allah. Minta sama Allah, insyaallah dikasih jodoh yang bagus sama Allah. Enggak kemana kalau udah jodoh. Minta sama Allah, ya Rabb. Begitu. Terus ente minta, ya Rabb, saya pengen rezeki yang berkah. Saya pengen kaya. Jadi saya enggak minta-minta sama orang. Enggak apa-apa, minta sama Allah. Dikasih, pasang tuh niat yang bagus ya. Terus juga ente hadir acara Maulid, pulang bawa perubahan. Jangan cuma hadir Maulid jadi rutinitas. Jangan, pulang bawa perubahan. Aneh hadir Maulid, pulang aneh mesti lebih khusyuk dalam sholatnya. Aneh mesti makin semangat di dalam mencari ridhonya Allah. Mesti makin semangat dalam bakti kepada kedua orang tua. Pulang dari Maulid makin rajin sholat di masjid berjamaah. Begitu, makin bagus akhlaknya, makin sambung dia silaturahminya. Begitu, bawa perubahan. Terus juga ya, kita pengen tuh ente kalau pada bisa bikin acara Maulid, bikin acara Maulid. Bukan keluar duit gede. Siapa bilang bikin Maulid keluar duit gede? Ente bikin sama ibunya ente di rumah, berduaan sama uminya ente, bertigaan sama bapaknya ente. Ya, umi ente udah tiap hari masak, masak sayur asam, enak banget, gak harus bikin kebuli. Iya, bikin Maulid, baca Maulid ya ulami, Maulid Simtudurat. Yuk kita sama-sama baca Maulid, insyaallah berkah. Bikin kecil-kecilan di rumah sama keluarga, insyaallah Allah kasih berkah bakal ente. Ya, terus kalau ente mau bikin sama tetangga, alhamdulillah dikasih rezeki. Enggak apa-apa, bikin. Bentuk cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi-bagi makan, bakal fakir miskin, bakal orang-orang yang lemah. Begini dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu, ini yang mesti kita lakukan bulan suci Maulid, bulan Rabiul Awal. Ya, terus juga kalau ente bikin Maulid, ngundang penceramah pilih-pilih. Anda ngomong begini, kenapa? Jangan bawa penceramah yang ceramahnya cuman hal yang ada di televisi dibawa ke Maulid. Kita kagak mau dengar televisi. Kalau kita mau nonton televisi, kita nggak bikin Maulid. Jangan dibawa tuh DPR ke mana namanya, ke maulidnya kita. Kita kalau mau lihat sidang DPR, kita pergi ke Senayan, enggak bikin maulid. Kita bikin maulid mau dengar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ente kalau bikin maulid biar pilih-pilih penceramah, jangan cari penceramah yang ngomongin tentang politik. Kita enggak mau pusing sama politik, karena politik kotoran, sampah. Sampah jangan dibawa ke tempat suci. Ya saya ngomong begini supaya kita kebuka hatinya kita. Jangan pilih-pilih penceramah. Ya, ceramah tuh terus juga para penceramah biar ceramah bawain tentang Nabi. Kadang beberapa orang ceramah cuman bawain maki, caci penguasa, caci maki, ya ngelaknat sini, ngelaknat situ. Hadis Nabi kagak dibawa. Nauzubillah. Terus mengatasnakannya makan ceramahnya ceramah agama. Ceramah agamanya Nabi Muhammad, teriak-teriakan. Ya Allah. Coba, cukup udah pusing kita enggak dengerin begitu kan kagak ada habisnya. Orang hadir ceramah, kadang hadir maulid, kadang pulang makin di apa namanya? Makin diambisi. Ya Allah. Pulang hadir maulid bukan tambah khusyuk, tapi tambah apa namanya? Tambah ambisi. Tambah gregetan sama orang, tambah suudzon sama orang. Ya Allah, jangan begini. Kita pulang maulid, makin kita air mata berlinang. Dulu Habib Ali Kuitang tuh, Habib Ali Kuitang nih, kita pengen penceramah-penceramahnya kita kayak begini. Habib Ali Kuitang tuh kalau diri di atas mimbar enggak banyak omong. Ini Habib Ahmad tahu banget. Dia diri di atas mimbar, orang belum ngomong udah nangis ngelihat dia. Udah nangis ngelihat Habib Ali. Kenapa? Wajah yang mengingatkan kepada Allah. Idza ru'u yusharu dzikrullah. Ini yang kita pengen. Jangan bilang kagak ada. Ada yang kayak begini. Ada kalau ente mau cari ada. Ada yang macam begini. Alhamdulillah. Terus juga tuh dari ulama-ulama yang saleh, ente dengar nasihatnya, dengar ceramahnya, pulang catat, bawa perubahan, catat, amalin. Ini nasihat dari ulama-ulama yang saleh, yang taqwa sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nasihat saya. Program-program kita yang bisa kita jalankan di bulan suci Rabiul Awal, mudah-mudahan Allah kasih berkah bakal kita. Ya Allah, jadikan di bulan Rabiul Awal bulan yang paling indah bakal kita, bisa kita makin cinta sama Rasulullah, menjalin hubungan yang indah dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya rabbal alamin, wa ajudul ajudin, wa rahimal masakin, wa dzal qutul matin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ولقد أشرت لنادي من أوصفه دهي القلوب دهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا، وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا، متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا اجب دعوانا، أنت لنا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا، أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق والطالب أوصانا، والحاضرين وسائيا في جمعنا آلان بين يديك أنت ترانا، walaqad rajawnaka fahangik sulana wasma' bifadlika ya sami'u na wanzur bina sunnata taha bibika il ardi wagma' kullaman adana wanzur bina sunnata taha bibika il ardi wagma' كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن خدمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا رب واجمعنا وأسبابا لنا في دارك الفردوس يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس وانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا من أرسلكم الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أصرفنا على فاتوب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا عوراتي وأمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين عجمة آمين يا رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وعليه وصحبي عدادة في صحبي والحمد لله في البدر والتناهي فتح فتح أن الله الكريم يغفر له ويغفر عنا به فاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله الفاتحة بسم الفاتحة وبنمد الفاتحة بكرامة الفاتحة بشفاعة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعله يغفر ويرحم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا الحمد لله رب العالمين